Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Anta Abu Muhammad, ikra hadith. Anta ya Abu Zuhri, kum. Indallahi artinya ahsanta barakallahu fi ijlis anta hum hadi bani mas'ud radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljannati wala yazalu wajhu yakhdhu wa yataharru sidqa hatta yuktaba inda Allahi shiddiqa. Ahsan Idris anta qum an ibni mas'ud radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisirki fa inna sirqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati wa la yazalu rajulu yakhdhu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujuri wa inna al-fujura yahdi ila al-nari wa yataharras al-kadhiba yakdhibu hatta yuktaba inna Allahi kadhaba artinya dari ibni mas'ud radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wajib atas kalian untuk jujur karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan kepada ke surga dan hati seseorang selalu bersikap jujur dan membiasakannya dan sehingga dia ditulis di sisi Allah orang sebagai orang yang jujur dan hati-hati dengan sifat dusta karena kedustaan itu mengantarkan kejahatan dan kejahatan itu mengantarkan ke neraka. Seseorang selalu bersikap dusta sehingga dia ditulis di sisi Allah dan membiasakan dan membiasakannya dari sehingga dia ditulis di sisi Allah orang yang berdusta. Hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim. Hasan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, kamilan, sempurna. Antum, antum belum ya? Ikra. Sun, Ijris. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Walhamdulillah. Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu kisah pembangunan Ka'bah. Ka'bah telah dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy. Walhamdulillah telah kita baca sirahnya secara sempurna. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada Ikhbarul Kuhani minal Arabi wal Ahbari min Yahud wal Ruhbani minal Nasara. Kabar yang disampaikan oleh dukun-dukun Arab, pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Wa kanatil ahbar min Yahud war ruhban min al-Nasara wal kuhan min al-Arab. Ada tiga jenis manusia. Ada tiga kelompok manusia. Yang pertama adalah al-ahbar. Al-ahbar, al-ahbar ini dari orang-orang Yahudi. Al-Ahbar ini maknanya adalah tokoh-tokoh agama orang-orang Yahudi dinamakan Ahbar. War-Ruhban, Ruhban ini jamak dari Rahib. Rahib, Ruhban jamaknya. Rahib kata tunggalnya, jamaknya Ruhban. Bentuk jamaknya bilangan tiga atau lebihnya disebut Ruhban. Ruhban ini maknanya adalah tokoh-tokoh agama orang-orang Nasrani. Disebut dengan Ruhban. Kalau Ruhban itu dari Nasrani, kalau Ahbar itu dari Yahudi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan Ahbar, Ahbar dan Ruhban mereka sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah pendeta-pendeta mereka, berhukum dengan hukum mereka, mengikuti mereka, tidak menyesuaikan mereka dengan Al-Haq. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan mereka menjadikan Ruhban dan Ahbar mereka sebagai sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wal kuhan minal Arab. Dan jenis yang ketiga, kuhan, dukun-dukun Arab. Dukun-dukun dari bangsa Arab. Qata haddatsu bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi lima taqaraba min zamanihi. Mereka telah berbincang-bincang. Mereka sedang berbicara, membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena zamannya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Pada pertemuan yang lalu telah kita lewati usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 35. Beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul berapa tahun? 40 tahun, 5 tahun lagi. Sudah dekat masanya. Mereka sedang membicarakan ini, pembahasan hangat tentang ini ketika itu. Siapa mereka, dari mana, siapa dia, dari mana dia, bagaimana bentuknya. Mereka sudah mengetahui ini, Ruhban dan Ahbar. Demikian pula Kuhan, dukun-dukun Arab. Mereka sudah mengetahui ini semua. Kalau Ahbar dan Ruhban, mereka mengetahui ini dari kitab-kitab mereka. Dari kitab-kitab mereka, dari tokoh-tokoh agama mereka, dari nabi-nabi mereka, bahwa akan datang Rasul nanti di akhir zaman. Ciri-cirinya seperti ini, zamannya seperti ini, disifatkan. Adapun Kuhan, dukun-dukun Arab, mereka mengetahui itu dari jin-jin yang mencuri berita dari langit. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Ammal ahbaru min Yahud warruhban minan Nasara fa'amma. Adapun ahbar, pendeta-pendeta dari Yahudi dan Nasrani sungguh telah menyebar di lingkungan mereka. Telah menyebar berita di sekitar mereka bahwa akan turun seorang Rasul. Akan turun seorang Rasul. Mereka mengetahui ciri-cirinya. Mengetahui sifat-sifatnya. Wajadu fi kutubihim. Mereka dapati sifat-sifatnya di kitab-kitab mereka. Kenal mereka sifatnya seperti ini. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW singgah di dekat Saumaah, Saumaah di dekat tempat ibadahnya salah seorang pendeta, dan Rasulullah SAW ketika itu ikut makan dan dia memperhatikan Rasulullah SAW pendeta ini dari sifat-sifatnya semuanya seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, seperti yang dikabarkan oleh tokoh-tokoh agama mereka dahulu. Kemudian kurang puas, dia bertanya langsung kepada Nabi SAW yang baru selesai makan ketika itu. Bagaimana tidurmu? Bagaimana keadaanmu? Dijawab. Tolong dibuka bajumu. Dibuka bajunya, terlihat. Ternyata ketika itu dilihat ada cap kenabian di punggungnya. Ketika itu Rasulullah SAW masih kecil. Masih berusia kurang lebih 8 tahun ketika itu. Barakallahu fikum. Wajadu fi kutubihim min sifatihi. Mereka mengetahui Nabi SAW dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengetahui sifat Nabi SAW tamaman, secara sempurna, tanpa ada yang dikurangi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'akum. Mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Bagaimana kita dengan anak-anak kita? Tentu kita tahu anak kita. Oh, ini rambutnya seperti ini anak kita. Anak kita setiap hari bersama kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mereka sering hidupnya dengan orang tuanya. Hari-harinya. Bahkan orang tua benar-benar mengenali itu anaknya. Kalau misal anak kita hilang misalnya. Hilang. Kemudian didapati di suatu daerah orang yang mirip dengan dia. Kita dekati. Oh tidak. Ini bukan anak. Aku tahu. Hanya mirip. Kemudian ketemu di daerah yang lain, dia benar mengetahui ini benar-benar anakku ini. Kenapa? Karena jelas tanda-tandanya. Itulah orang tua dengan anak, mengenali. Demikian pula mereka, ahbar dan ruhban, mengenali Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya secara sempurna. Secara sempurna. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW didapati oleh pendeta Nasrani tadi, pendeta itu memanggil Ali, memanggil siapa? Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Ketika itu menjadi wali Muhammad SAW, dipanggilnya. Tolong bawa pulang kembali anak ini. Jangan sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi. Kalau sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi, niscaya dia akan berniat jahat kepadanya. Maka Abu Thalib ketika itu resah dengar berita yang seperti ini dari pendeta ini. Maka Abu Thalib membawa pulang keponakannya ke Mekah, dibawa pulang. Karena benar, Abu Thalib mempercayai pendeta ini. Terbukti dari ucapan-ucapannya, benar-benar terbukti. Ada tanda-tandanya, pulang. Karena orang Yahudi, ma'ruf, diketahui mereka adalah terkenal dengan sifat mereka yang sangat jelek. Apa sifatnya yang sangat jelek? Membunuh para nabi. Ini sifat mereka, suka membunuh para nabi. Dibawa pulang, diamankan oleh Abu Thalib ketika masih kecil. Wasifati zamanihi, dan mereka mengetahui sifat-sifat dari waktu-waktunya. Waktunya itu kapan akan keluar nabi itu? Nabi yang terlahir itu, yang terakhir itu kapan akan keluarnya? Kapan akan turunnya? Kapan akan lahirnya? Mereka mengetahui dengan jelas, sejelas-jelasnya. Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Oleh karena itu ketika itu mereka sedang membicarakan ini, pembicaraan sedang hangat tentang Rasulullah SAW. Karena waktunya sudah dekat, waktunya. wa ma kana min ahdi anbiya'ihim ilaihim fi. Dan mereka mengetahui ini semenjak zaman nabi-nabi mereka. Semenjak zaman nabi-nabi mereka. Mereka mengetahui ini semua. Menunjukkan masyarul ahibbah, a'azzakumullah, mereka benar-benar mengetahui dan sudah lama mengetahui hal ini. Bahkan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, belum datang. Sampai ketika sudah terlihat tanda-tandanya, barulah mereka merasakan akan dekat masanya. Sebentar lagi Nabi ini akan turun, Nabi ini akan datang. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam mengabarkan kepada kaumnya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allah mengatakan dalam surat apa? Saf ya. As-Saf. Akan datang nanti min ba'di setelahku rasul namanya Ahmad. Ahmad di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir di antara nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menyebutkan namanya Ahmad. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nanti akan ada setelah aku rasul yang bernama Ahmad. Subhanallah. Semenjak zaman nabi-nabi terdahulu sudah dikabarkan bahwa akan turun nanti nabi di akhir zaman yang bernama Muhammad atau Ahmad. Wa ammal kuhan, adapun kuhan, dukun-dukun, tukang sihir itu tahu dari mana? Kalau ahbar sama ruhban, inilah iskala fihi, tidak ada kesulitan kita dalam memahaminya, kita tidak ada keganjalan karena mereka sudah dikabarkan. Adapun kuhan, dukun-dukun ini tahu dari mana? Wa ammal kuhanu minal arab fa'atathum bihi syayatin minal jin. Adapun dukun-dukun Arab ini, maka mereka mendapatkan berita itu dari syaitan, dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan jin. Fima tastariku minas sam'i. Syaitan dari kalangan jin pada masa itu mencuri-curi berita dari langit. Oleh karena itu ketika mereka mengabarkan suatu berita, terkadang benar terjadi. Karena dukun-dukun itu mendapatkan berita dari syaitan dari kalangan jin. Ketika itu mereka naik ke langit, mencuri-curi berita dari langit. Yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an apa yang diperbuat oleh mereka. Syaitan dari kalangan jin ketika sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Jin. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ucapan mereka para syaitan dari kalangan jin. Wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuban. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui berita-berita dari langit, dan ternyata kami dapati dijaga ketat dengan bintang-bintang. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Dan kami dulu duduk-duduk di sana. Duduk-duduk di langit, maq'id di tempat-tempat langit, duduk-duduk di sana. Tujuannya apa? Lis-sam'i, untuk mendengar berita-berita dari langit. Mendengar rahasia-rahasia dari langit. Ini kerjaan mereka dahulu. Apa yang mereka dapatkan? Mereka kabarkan kepada yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Yang paling bawah mengabarkan kepada Mbah Dukun. Jadi mereka itu bertingkat-tingkat. Nih. Yang paling atas mengabarkan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi sangat ceritanya dari setan, dari jin, dari setan, dari setan, dari setan, dari setan, dari setan. Dari dukun. Itu sanad dukun itu. Bersanad dukun itu. Dari kazab, dari kazab, dari kazab, dari kazab, dari kazab. dari pendusta, dari pendusta, dari pendusta, dari pendusta, dari pendusta. Karena Rasulullah SAW yang mengabarkan sendiri bahwa syaitan dari kalangan jin ini kaldu, pendusta, banyak dustanya. Dicampur dengan sekian banyak kedustaan berita yang datang dari mereka ini. Kadang benar, tapi dicampur dengan sekian banyak kedustaannya. Hati-hati. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang suka kedukun, dia ngambil sanad dari sini, dari kadzabun, kadzabun, para pendusta. Barakallahu fikum. Kita kaum muslimin dilarang oleh Nabi SAW untuk mendatangi dukun. Siapa yang mendatangi dukun? Maka Rasulullah SAW mengatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mempercayainya, kalau datang saja dia tidak mempercayainya, tidak diterima. Berapa hari, berapa malam sholatnya? 40 hari, 40 malam. Sedih, kasihan. Sudah sanadnya, sanad yang rusak, hancur. Sanadnya rusak, sanadnya bukan sanad yang ahli, sanad yang bagus dari thiqah. Kalau mereka ahli hadis, sanadnya bagus-bagus. Masya Allah, dari thiqah, zabtun. Kalau ini Mbah Dukun, kazab, kazab, kazab, kazab, kazab, kazabin, semuanya pendusta. Memang seperti itu. Mereka mengambil berita dari langit, duduk, duduk, duduk di langit, mengambil berita, mencari berita. Oleh karena itu, berita yang dikatakan oleh syik dan satih, ingat antum, syik dan satih, ketika kerajaan Yaman masih dipimpin oleh siapa? Raja Rabi'ah. Ya, Raja Rabi'ah, dia bermimpi. Dia enggak mau memberitahu mimpinya ini. Sampai si dukun yang benar-benar bisa memberitahu mimpinya, baru dia percaya. Enggak ada yang bisa. Ternyata ditunjuklah Syekh dan Sabiah. Kami tahu mimpi engkau. Mimpi engkau layan zilan demikian. Ra'aital humamah. Engkau melihat apa? Sepercik api. Kemudian juga memakan setiap yang punya tengkorak. Kemudian juga dan seterusnya. Syekh dan Satih ini menafsirkan layan zilanna ardhakum Sudan. Orang-orang Sudan akan menguasai negeri kalian. Dan orang-orang Habasyah akan menguasai negeri kalian. Dan benar, terbukti. Meninggal raja ini, meninggal raja ini, meninggal raja ini. Dikuasai oleh orang-orang Habasyah Yaman ketika itu. Sampai pada kisah Abraha. Kemudian setelah Abraha tumbang, akan datang lagi, akan datang di akhir zaman nanti seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar semua. Dari rentetan cerita kita dari awal-awal sampai sekarang itu terbukti dari apa yang disampaikan oleh Sud dan Sabi. Mereka mengambil ini dari mana? Dari syaitan, jin dari kalangan syaitan yang mencuri-curi berita dari langit. Mencuri-curi berita dari langit. Kadang benar, kadang benar. Namun kedustaannya banyak. Kedustaannya banyak. Banyak juga yang tertipu. Ternyata tidak benar. Demikian. Barakallahu fikum. Wa anna kunna nak'udu minha maqa'ida lis-sama. Kami dahulu duduk-duduk di langit untuk mencuri-curi berita, mencari berita. Mencari berita, berita-berita yang ada di langit. Kemudian, faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Siapa yang mencari-carinya sekarang, yang naik ke langit, niscaya dia akan dilempari dengan bintang-bintang. Sekarang siapa yang mencoba naik ke langit, mencuri-curi berita, dilempari dengan bintang. Kaget mereka. Ada apa ini? Biasanya tidak seperti ini. Kaget mereka para jin-jin itu. Biasanya mereka naik ke atas langit, duduk-duduk di sana, bisa mendapatkan berita. Setelah atau sebelum diutusnya Nabi SAW, sudah mendekati Nabi SAW diutus, sebentar lagi dilempari. Ada apa ini? Mereka pun heran. Kenapa kok bisa seperti ini? Sampai mereka mengatakan, Allah kisahkan dalam surat jin. ayat yang ke berikutnya, ayat yang ke-10. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu ada apa ini. Apakah Allah menginginkan kejelekan untuk penduduk bumi atau Allah menginginkan kebaikan untuk mereka? Kami tidak mengetahui ada apa ini. Menunjukkan mereka, jin-jin dari kalangan syaitan itu tidak tahu yang gaib. Mereka tidak tahu yang gaib. Barakallahu fikum. Kenapa mereka tidak tahu? Kenapa mereka mengatakan yang seperti ini? Karena mereka tidak tahu yang gaib. Tidak tahu yang gaib mereka. Ternyata memang benar ada urusan besar di balik ini semua. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi. Oleh karena itulah mereka tidak bisa lagi mencuri-curi berita dari langit. Barakallahu fikum. Id kanat wa hiya la tuhjab an dhalika bil qaffi bin nujum, karena dulu belum dihalangi mereka dengan lemparan-lemparan bintang. Wa kana al-kahin wal kahinah la yazalu yaqa' minhuma dhikru ba'di umurihi. Dukun dari yang laki-laki maupun yang perempuan terkadang terjadi apa yang mereka ramalkan. Ya karena ketika itu mereka mendapatkan berita dari khodamnya, dari jinnya yang masih bisa mencuri berita dari langit. La tulqil arab lidzalika fihi balan. Tapi Arab, orang-orang Arab tidak terlalu menggubris. Karena dukun tadi kadang benar, kadang salah. Tapi kalau berita dari orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka percaya, percaya. Barakallahu fikum. Hatta ba'athahullahu wa waqa'atil kal umur allati kanu yadhkuruna fa'arafuha. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar terjadi, maka mereka mengetahuinya. Falamma taqaraba amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhara mab'athuhu. Maka ketika telah dekat urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah diutus, hujibatis syayatin anis sam'i. Syaitan-syaitan tidak bisa lagi mendengar, mencuri-curi berita dari langit. Wa hila bainaha wa bainal maqa'id allati kanat taq'udu listiraqis sam'i fiha. Dihalangilah antara mereka dan tempat duduk itu yang biasa mereka mencuri-curi berita dari langit. Faramau bin nujum, mereka dilempari dengan an-nujum, bintang. Fa'arafatil jinnu, maka para jin mengetahui. Anna dzalika li amrin hadatsa min amrillahi fil ibad, bahwa ada urusan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk hamba-hambanya. Mereka mengetahui hal ini, tentu ada urusan yang besar. Kami enggak tahu kejelekan ataukah kebaikan yang Allah inginkan untuk penduduk bumi. Tidak tahu mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Ibnu Hisham rahimahullahu taala akan menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat khalqiyah, sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hisham menyebutkan wa kanat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma dzakara Umar maula Ghufrah. Bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Umar bekas budaknya Ghufrah an Ibrahim, dari Ibrahim ibni Muhammad ibni Ali bin Abi Thalib. Qala kana Ali ibn Abi Talib alaihi salam idza na'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tatkala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengabarkan lam yakun bitawilil mumaghad walal qasir al mutaraddad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang tinggi menjulur, tinggi lurus gitu, enggak. Karena ada yang tinggi, lurus tingginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tinggi yang menjulur. Demikian pula walal qasir al mutaraddad, bukan pula pendek kecil, pendek. Ya, bukan pula fisiknya itu pendek. Wakana rob'atan minal qawm, bahkan tingginya itu seimbang. seimbang, tinggi Rasulullah SAW seimbang, sedang-sedang, tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Postur tubuh Rasulullah SAW itu sedang-sedang. Walam yakun bil ja'dil qatat, dan Rasulullah SAW bukanlah seorang yang rambutnya keriting, keriting kriwil, keriting yang kecil-kecil itu. Keriting apa namanya ini? Kriwil ya. Nah, bukan rambut Rasulullah SAW keriting kriwil, tidak seperti itu rambut Rasulullah SAW. Walas sabut, tidak pula rambut Rasulullah SAW itu lurus. Keriting kriwil tidak, lurus pun tidak. Akan tetapi bagaimana? Kana ja'dan rajlan. Beliau SAW memiliki rambut yang ikal. Ikal, ikal apa namanya? Ikal berombak-ombak ya. Ikal seperti itu. Terlalu keriting tidak, lurus seperti orang yang diri bonding itu juga tidak. Ikal rambut Rasulullah SAW. Walam yakun bil muttaham walal mukalsam. Al-muttaham di sini disebutkan al-alimul jism. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang gemuk, gemuk sekali itu apa? Gemuk yang terlihat orang obesitas itu, gembrot. Nah, bukan Rasulullah SAW bukanlah fisiknya itu gembrot, tidak. Walal mukalsam, mukalsam ini al-mustadir al-wajhu fi sigar. Wajahnya itu tidak bundar. Wa kana abyadha musyriban. Kulit beliau SAW putih. Putih segar. Bukan putih pucat. Beda kalau putih pucat, pucat kelihatannya. Ini putihnya putih segar. Putih yang bercahaya. Ada ajal ainain. Kedua matanya hitam. Hitam matanya. Bukan biru, bukan coklat, tidak, hitam. Mata Rasulullah SAW hitam. Kayak kebanyakan kita Indonesia matanya hitam-hitam. Ahdabal asfar, bulu matanya panjang. Memang banyak kita saksikan dari kalangan orang-orang Arab yang bulu matanya ini panjang, lentik. Banyak itu orang Arab yang seperti itu. Biasa dari mereka. Tidak dibentuk. Tidak dibentuk pakai alat apa, tidak. Memang alami seperti itu, memang lentik sendiri bulu matanya. Banyak itu orang Arab yang seperti itu. Masya Allah. Jalil al mushash wal katid, tulang pundak, tulang pundaknya ini besar. Dan ini apa namanya ini? Belikat ya, tulang pundak dan belikatnya besar. Fisik Rasulullah SAW. Besar, tulang pundaknya besar, tulang belikatnya besar. Bahu, bidang. Nah, bahasa kitanya bidang. Daqiqul musribah. Daqiqul musribah di sini disebutkan asy'ar al-mumtad min as-sadri ila surrah. Rambut atau bulunya sedikit yang tumbuh dari dada sampai ke pusat itu sedikit yang tumbuh bulunya. Adrat syathni al-kaffain wal qadamain, bulu tangan dan bulu kakinya sedikit, tidak banyak. Idza masya taqalla'a, kalau berjalan itu hampir-hampir, afwan bukan hampir-hampir bahasanya, kalau berjalan kakinya itu tidak menyentuh bumi sepenuhnya. Gimana maksudnya tidak menyentuh bumi sepenuhnya? Terbang? Enggak, bukan terbang. Saking cepatnya beliau berjalan. Hampir tidak menyentuh bumi sepenuhnya. Hampir tidak menyentuh tanah sepenuhnya kakinya. Cepat Rasulullah SAW jalannya. Ka'annama yamshi fi sabab. Seakan-akan beliau berjalan di dataran rendah turunan tebing. Kalau kita mau jalan di tebing itu kan cepat gitu. Kalau kita naik sepeda tidak perlu digayung. Cukup diam saja, jalan dia, ngebut. Kalau kita berjalan itu biasanya cepat. Kalau turunan itu jelas yang kita rasakan cepat turunan. Nah, begitulah Rasulullah SAW di dataran rendah, di dataran bagaimanapun, jalannya seakan-akan turunan. Cepat sekali jalan Rasulullah SAW. Wa idzal tafata tafata ma'an. Kalau beliau menoleh, beliau menoleh, menolehkan semua jasadnya, semua tubuhnya. Ketika menoleh kepada seorang, ditolehkan semua. Seperti ini. Seperti ini, ana noleh ke antum. Semua. Enggak sebagian. Enggak. Tidak seperti itu. Semua ditolehkan. Masya Allah. Benar-benar memberikan haknya Rasulullah SAW. Diperhatikan orang itu kalau manggil, benar-benar diperhatikan, ditoleh semua tubuhnya. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua pundaknya. Berarti di tengah-tengah ya. Di tengah-tengahnya ada cap kenabian. Cap yang menandakan bahwa dia nabi. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Cap itu bertuliskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Ini diketahui oleh pendeta Nasrani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berusia berapa? Sekitar 8 tahun. Ajwadun nasi kaffan. Paling bagus tangannya. Subhanallah, tangannya paling bagus. Wa ajra'un nasi sadran. Dadanya paling bidang, paling bidang. Bagus fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang cacat fisiknya, tidak ada yang bisa mencela fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Demikian pula lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasih. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia. Sempurna ini manusia. Semuanya mulia, semuanya sempurna. Tubuhnya bidang, wajahnya tampan. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, wa asdaqun nasi lahjatan, manusia yang paling jujur ucapannya. Paling jujur ucapannya. Tidak ada dusta sedikit pun dalam ucapannya. Wa awfan nasi zimmatan, paling menjaga janji. Ini Rasulullah SAW. Orang yang paling menjaga janji. Kalau janji dengan seseorang ingin bertemu di sana, benar-benar ditepati. Ini Rasulullah SAW. Wa alyanuhum arikatan. Arik di sini maknanya adalah husnul isyrah. Beliau SAW adalah manusia yang paling lembut ketika bergaul. Wa akramuhum isyratan, dan paling memuliakan ketika bergaul, benar-benar memuliakan. Man ra'ahu badihatan habahu. Siapa saja yang melihatnya pertama kali akan segan dengannya. Belum pernah bertemu. Pertama kali melihat orang ini dari bentuk fisiknya saja, segan orang pertama kali melihat. Sama seperti siapa? Seperti siapa yang sudah kita lewati? Hah? Seperti kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Ingat ke antum ketika dia mendatangi Abraha. Abraha segan ini. Subhanallah. Tampannya luar biasa, bidang dadanya lagi, tingginya subhanallah, gagahnya, segan Abraha. Ini pasti ini mau minta ada perencanaan, mungkin dia minta supaya aku tidak menghancurkan Ka'bah ini sepertinya. Mungkin kalau Abdul Muthalib minta ini, mungkin Abraha akan berpikir lagi untuk menghancurkan Ka'bah, karena melihat tubuhnya yang benar-benar rupawan, benar-benar disegani, lihat tubuhnya. Ternyata yang diminta oleh Abdul Muthalib apa? Kembalikan 100 berapa 200 ekor unta. Rendah sekali yang diminta. Itulah sebagaimana yang telah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Karena Abdul Muthalib meyakini Ka'bah itu ada yang menjaga, tidak perlu aku minta-minta untuk ditahan oleh Abraha. Karena Abraha kerajaannya banyak. Karena kalau kami melawan, kami tidak akan bisa melawannya, kata Abdul Muttalib. Ada yang menjaga. Yang penting sekarang kembalikan 200 perhutang milikku, kata Abdul Muttalib. Seperti inilah Abdul Muttalib. Disegani, melihat wajahnya saja Abraha segan ketika itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ahu badihatan habahu. Siapa saja yang melihatnya pertama kali, orang-orang akan segan dengan dia. Pertama kali melihat saja, belum pernah bertemu. Sekali lihat pun segan. Langsung disegani, sekali melihat saja. Wa man khalatahu ahabbahu. Siapa yang sudah bergaul dengannya pasti mencintainya. Pertama kali bertemu saja sudah timbul rasa segan. Kalau bergaul dengannya pasti orang-orang yang bergaul dengannya itu cinta dengan Rasulullah SAW. Karena baiknya adab beliau. Karena beliau adalah orang yang lembut dalam bergaul. Yaquluna ituhu, orang yang akan menyebutkan sifatnya pasti akan mengatakan, lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah aku lihat orang sebelum ini seperti dia ini, dan setelah ini juga belum pernah ada orang yang seperti ini. Saking bagusnya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara bentuk fisik yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi fisik Rasulullah SAW sempurna. Fisiknya sempurna. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan sifat-sifatnya. Kulitnya putih, putih cerah. Dadanya bidang, rambutnya ikal. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tidak terlalu tinggi, tidak juga pendek. Sedang tingginya. Demikian pula matanya hitam. Bulu matanya panjang. Dan sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, Masya Allah, ini faedah yang sangat berharga. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan tentang Al-Ba'ats, diutusnya Nabi Muhammad salawatullahi wasalamu alaih. Jangan dilewatkan insya Allah pembahasannya, tidak kalah serunya dari yang sebelumnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.